الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحمني الله إياكم mengisi kekosongan waktu kembali kita membaca atau meneruskan pembacaan dari kitab Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Fitan Mutiara Hikmah dalam menghadapi beragam fitnah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad Al-Imam Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Kita telah masuk pada poin yang mengingatkan kepada kita untuk membangun sikap waspada atau berhati-hati ketika menghadapi fitnah-fitnah yang bertebaran di tengah-tengah kaum muslimin. Dan tentunya beragam fitnah yang kita hadapi, sekiranya fitnatu asyahwat saja yang kita hadapi sudah demikian beratnya untuk kita berhadapan. Apakah itu fitnah yang paling berat sebagaimana disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fikum fitnatan adar 'ala ar-rijali minan nisa, fitnah yang paling berat bagi kaum lelaki yaitu wanita. Belum lagi fitnatul mal, fitnah harta. Dan sekian banyak fitnah yang berkaitan dengan syahwat. Sekiranya ini saja yang kita hadapi, sudah sedemikian berat kita rasakan. Dan sungguh, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengokohkan hati kita, misalnya kita akan larut, terbawa dengan gelombang fitnah yang demikian deras, yang demikian kuat, menerjang setiap waktu. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ. Misalnya kita ini tidak akan berada di atas hidayah, petunjuknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan petunjuk kepada kita. Maka akan lebih berat tentunya dengan fitnah syubhat yang bertebaran. Kita menyadari beratnya fitnah syahwat, ditambah dengan fitnah asyubhat yang ada kalanya fitnah syubhat ini meruntuhkan sikap yang bijak ketika menghadapi fitnah-fitnah seperti itu. Dan Syekh Hafizahullah Ta'ala mengingatkan, terkhususnya fitnah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, di antara sesama kaum muslimin, dan terkhususnya lagi sesama ahlu sunnah, tentunya kita rasakan. Dan beragam sikap yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin ini, Dikatakan oleh Syekh hafizahullah ta'ala, dua golongan yang muncul di tengah-tengah ini, yang keduanya menimbulkan kerusakan, menimbulkan kekacauan. Yang pertama diingatkan oleh beliau, yaitu segolongan orang-orang yang bukan pada kapasitasnya, bukan pada posisinya, bukan pada keahliannya untuk berbicara, tetapi mereka berbicara bihusni qasdin, kata Syekh, dengan tujuan yang baik. Dia meniatkan apa yang dia lakukan, niatan yang baik, membela agama Allah, membela kebenaran, bihusni qasd. Tetapi akibatnya fatal ketika dia bukan pada posisinya. Dan kita khawatirkan inilah di antara bentuk yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara bentuk yang disifatkan oleh Rasulullah yaitu ar-ruwaydah. Ar-ruwaydah. Nasallallahu alaihi. Yang kedua dikatakan oleh beliau, sekelompok orang yang memang memiliki niat yang buruk, memiliki niatan yang buruk untuk mengacau keadaan kaum muslimin, keadaan ahlus sunnah terkhususnya. Karena tentunya orang-orang yang memiliki tujuan yang jelek ini tidak akan ridha. Tidak akan ridha dan tidak akan tenang dengan tumbuh dan berkembangnya agama Allah subhanahu wa ta'ala, menyebarnya as-sunnah di tengah-tengah umat ini. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita bahwa di belakang layar dari fitnah yang menyebar di tengah-tengah umat ini tentunya tidak lepas dari dua golongan, yaitu syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Syaitan dari kalangan jin tentunya dengan bisikan-bisikannya, dengan telbis yang tidak akan pernah berhenti sepanjang nyawa di kandung badan berada dalam fisik seseorang, selama itu pula syaitan akan merusak kehidupan seorang hamba, tidak akan melepaskan. Yang sehingga diingatkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika dalam kondisi sehat fisik seseorang kalah dengan bisikan dan telbis dari syaitan, maka jangan menyangka dikala sakit fisik ini seseorang akan bisa lebih mudah untuk menang dari syaitan dan telbisnya. Ketika sehat tidak mampu, dan jangan menyangka ketika nanti lemah dia akan mampu. La, bahkan akan lebih lemah. Karena janji Allah tasbit, yaitu ketegaran dan kekokohan, itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yatsabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tegar, yang kokoh, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirah. Yang kuat diingatkan oleh para ahli tafsir, Allah akan kokohkan dia. Di saat menyambut kematian, Allah akan jaga. Dan yang kedua, syayatinul ins, syaitan dari kalangan manusia. Dan dua golongan ini tentunya mereka bisu'i qasdin, memang dengan niatan yang buruk untuk merusak. Kemudian golongan yang ketiga dikatakan oleh beliau, as-samma'una li syayatinil ins. Ingat yang pertama apa? Syaitan dari kalangan jin. Yang kedua syaitan dari kalangan manusia. Yang ketiga, as-samma'una li syayatin, orang yang suka mendengarkan. Lisyayatinil ins, jeratan omongan syaitan dari kalangan manusia. Na'udzubillah. Dan dinukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Law kharaju fiikum ma zaadukum illa khabala." Orang-orang yang as-samma'un ini, sekiranya mereka keluar bersama kalian, tidak akan menambah keadaan kalian kecuali kekacauan. Subhanallah. Mereka bergerak bersama Rasulullah, bergerak bersama para sahabat. Dan dhamir ini yang pertama kali adalah kepada para sahabat di kala itu. Itu pun diingatkan oleh Allah, sekiranya mereka bersama kalian, tidak akan menambah keadaan kalian kecuali kekacauan. Menambah kerusakan. Khabala ay fasada, kerusakan. Wala awdha'u khilalakum. Bahkan kalau kalian lihat, kata Allah, mereka itu akan pandai menyusup di antara kita, seakan-akan orang yang terdepan. Seakan-akan adalah orang yang paling membela. Seorang yang paling pencemburu untuk agama ini. Yang paling semangat membela agama ini. Wala awdha'u khilalakum, tetapi apa yang mereka lakukan, yabghunakumul fitnah, ternyata mereka hanya menginginkan kerusakan, menginginkan fitnah. Ini yang menginginkan kerusakan, ini yang menginginkan kerusakan, yabghunakumul fitnah. Ditambah lagi golongan yang kedua, wa fiikum sammauna lahum, dan di antara kalian ada yang suka mendengarkan lahum kepada mereka itu. Golongan yang tadi itu. Yang mereka berlari di tengah-tengah kaum muslimin seakan-akan menjadi pembela yang nomor satu. Ada di antara kita yang suka mendengarkan mereka. Sekiranya hal ini diingatkan di masa para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan ada orang-orang yang katakan sama'un, ada orang-orang yang katakan sama'un, lalu bagaimana pada zaman kita? Bagaimana pada zaman kita? Apakah kita mungkin akan menyatakan, lah kita lebih selamat, kita lebih teliti, kita lebih jeli, kita lebih ahli, beragam kemudahan ada pada kita. Kita memiliki komputer, kita memiliki internet, kita bisa menyingkap demikian dan demikian. Apakah mungkin? Apakah kita bisa menjamin lebih selamat dari para sahabat? Ridwanullah alaihi majma'in. Maka kalau setiap kita memperhatikan sisi kekurangan yang ada pada kita, subhanallah, kita akan jauh lebih tersibukkan dengan perkara-perkara yang akan menantangkan kebaikan. Setiap kita meng-cross-check apa kekurangan yang ada pada kita. Kemudian kata Syekh Muhammad al-Imam, wasamma'un, kata-kata sama'un, ismu fa'il min siyagil mubalaghah. Sama'un itu merupakan bentuk subjek yang memiliki arti mubalaghah, yaitu sangat. Artinya sama'un, kalau sami' itu orang yang mendengarkan. Antum mendengar perkataan, maka antum dikatakan sami', sami'a yasma'u. Tapi kalau telinga kita selalu kita arahkan sedikit orang bilang kita mendengarkan, dan terus kita berupaya untuk mendengarkan semua apa yang ada. Telinga ini tidak sabar sekiranya apa yang keluar itu tidak terdengarkan oleh telinganya. Terus sangat tamak dalam mendengarkan. Ini namakan sama'. Ini namakan sama'. Sangat dan sangat ingin mendengarkan. Maka kata Syekh Muhammad al-Imam, coba perhatikan kata Syekh. وَإِذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُعَانُونَ مِمَّنْ هُوَ سَمَّاعٌ لِصِنْفِ الْمُنَافِقِينَ فَمَا بَالُكَ بِحَالِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمِ. Sekiranya para sahabat mereka merasakan bagaimana kesulitan mereka ketika harus berhadapan dengan segolongan orang-orang yang katakan sama', suka mendengarkan, lisan fil munafiqin, dari segolongan orang-orang munafik. Coba perhatikan, sekiranya para sahabat mereka, kalau boleh kita katakan, seperti mengeluhkan. Dalam arti, mereka sangat merasakan akibat yang sangat tidak baik, yang merupakan imbas dari kebiasaan orang-orang yang sama'in, yang suka mendengarkan. Dan orang yang suka mendengarkan seperti ini, nanti sikapnya mengacau. فَمَا بَالُكَ بِحَالِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمِ. Maka coba kalian pikirkan bagaimana kondisi hari ini, bagaimana kondisi kaum muslimin di hari ini. Apakah kita akan menyatakan, lah, kita lebih kuat iman kita, lebih kokoh ilmu kita, lebih cemburu terhadap agama. Apakah demikian kita akan menyatakan? Subhanallah. Maka orang-orang yang sama ini tidak hanya akan mempengaruhi, tetapi bahkan jumlah mereka akan jauh lebih banyak di masa kita. Di masa para sahabat, masa tentunya bercahayanya ilmu agama. Di masa kita, meredupnya semangat untuk menggali ilmu agama. Qillatul ilm, sedikitnya ilmu. وَلِهَذَا نُشَاهِدُ عِنْدَ حُدُوثِ الْفِتْنَةِ وَظُهُورِهَا أُنَاسًا يَتَحَمَّسُونَ لِنَشْرِهَا وَيُظْهِرُونَ غِيرَةً عَلَى الدِّينِ مُنْقَطِعَةَ النَّذِيرِ مَا عَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ بِسَوَابِقَ حَمِيدَةٍ بَلْ يَكُونُونَ بِالتَّخَبُّطِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الدُّنْيَا. سبحان الله. Kata beliau, وَلِهَذَا, oleh sebab itu, نُشَاهِد, realita yang kita lihat, inda hudutsil fitnah, ketika berkecamuk fitnah di tengah-tengah umat ini, wa zuhuriha, dan nampak di tengah umat ini, kita akan lihat unasan segolongan manusia yatahammasun, sangat bersemangat, hamas, sangat bersemangat, linasyriha, untuk menebarkan fitnah, wa yudhiruna ghiratan, dengan mereka menampilkan kecemburuan ala din, atas agama, ketidakrelaan ada orang-orang yang mungkin menurut anggapan mereka akan merusak kemurnian agama, mungkin seperti itu. Munqati'atan nadhir, bahkan gerakan dan apa yang mereka lakukan itu seakan-akan tidak ada tandingannya. Kalau para ulama ketika mempelajari tentang satu rawi, mereka benar-benar mempelajari keadaan rawi itu. Ketika berada dalam sebuah berita, mereka benar-benar memperhatikan. Tapi orang-orang yang dikatakan oleh beliau ini, yang bersemangat dalam menebarkan fitnah, akan sangat minim upaya cross-check yang mereka lakukan, ataupun tindakan-tindakan yang seharusnya mereka lakukan ketika akan memposisikan dirinya sebagaimana harapan mereka, jika memang mereka berkapasitasnya. Tetapi yang sangat disayangkan, orang yang bersemangat ini, yang berkecimpung, memiliki kecemburuan agama dan berkecimpung di dalam fitnah ini, realitanya la yu'rafuna bisawabika hamidah. Tidak ada background yang baik, itu tidak ada dari sisi ilmu agama semuanya. Coba yang bersemangat dalam masalah fitnah, background kalau kita lihat yang dimilikinya, masya Allah, bukanlah yang sedari kecil mereka bersemangat mencari ilmu agama, bahkan mungkin dalam bahasa wahnya telah mewakafkan kehidupannya untuk belajar ilmu agama. Bukan seperti itu. Bahkan ada kalanya tidak hanya sekedar tidak memiliki background yang semestinya, bahkan bal yakununa bitakhabbuti wal iqbali ala dunya, kondisinya adalah orang yang memang tersibukkan dengan dunia. Kalau kita lihat adalah orang yang asalnya adalah orang pekerja, orang yang tersibukkan dengan urusan dunia, background-nya juga background dunia, pendidikannya apa? Pendidikan dunia. Tetapi biasanya itu yang paling bersemangat. Paling bersemangat. وَمَا نَدْرِي إِلَّا وَهُمْ يَتَكَلَّمُونَ مَعَ الدُّعَاءِ وَالْعُلَمَاءِ. Tetapi yang kita sayangkan keadaan mereka, يَتَكَلَّمُونَ مَعَ الدُّعَاءِ وَالْعُلَمَاءِ, mereka datang menemui para da'i dan para ulama, وَيُوَاصِلُونَهُمْ بِالْأَخْبَارِ, dan selalu mensuplai berita-berita kepada mereka, وَيُحَاوِلُونَ أَنْ يَكُونُوا مَقْبُولِينَ عِنْدَهُمْ, dan mereka berupaya untuk menjadi orang yang thiqah di hadapan mereka. Yang sehingga wa hamzuhu wasala bainal alam wal mujtama, bainal alim wal mujtama, yang sehingga hembusan fitnah yang mungkin tidak sadar dia lakukan ini berhasil pada kalanya menyebar di kalangan orang-orang yang berilmu dan juga di kalangan masyarakat umum. Tidak bisa memilahkan sehingga semua yang seharusnya mungkin sekiranya benar-benar itu fitnah dan benar adanya, mungkin seharusnya yang mensikapi, yang memberikan arahan dan hanya disampaikan khusus kepada mereka itu kepada para ulama, tetapi karena kecemburuan yang ada dia tebarkan kepada semuanya dengan tanpa memperdulikan. Makanya sangat disayangkan siapapun yang bersemangat. Asalnya tentunya masya Allah kecemburuan dalam agama ingin memberikan kemanfaatan. Tetapi kemampuan IT yang ada pada dirinya tidak dimanfaatkan sesuai pada kapasitasnya. Tetapi ada kalanya menyebarkan sesuatu yang tidak sewajarnya apa yang dia sebarkan itu untuk sampai kepada orang-orang, kepada masyarakat awam ataupun yang lainnya. وبعد هذا يتفرغون للجدال في الساعه والاقناع لمن وقع في ايديهم. Setelah itu ketika mereka selalu bisa menyampaikan berita-berita kepada para dai dan tidak memiliki kepedulian siapapun yang mendengarkan, terus akan disebarkan, maka hobi berikutnya kata Syekh, يتفرغون للجدال, dia akan selalu siap memposisikan dirinya menjadi seorang juru debat, pandai berdebat. Walaupun mungkin tidak belum selesai durusul lughah seumpamanya, tapi berani berdebat. Nah, referensinya kalau para ulama mungkin kitab, ini referensinya semuanya internet. Referensinya blog, referensinya apa? WordPress dan yang lainnya. Dikumpulkan. Masya Allah. Seakan-akan ketika sudah memegang seperti itu, yatafarraghuna lil jidal, siap untuk masuk kancah perdebatan dengan siapapun. Selalu ketemu orang, hanya itu yang dibicarakan. Siapapun. Sehingga tidak ada upaya untuk mewarnai waktunya untuk belajar ilmu agama, menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Mungkin bacaan Al-Qur'annya belum benar. Mungkin hafalannya juga belum bertambah. Mungkin usulus salatah belum pernah selesai tuntas dari bismillah sampai selesai. Mungkin. Ini yang harus kita ingat. Yatafarraghuna lil jidali fi sa'ah, masuk di medan perdebatan. Wal iqna' liman waqa'a fi aydihim, dan akan selalu berupaya untuk menjaga keadaan dirinya, dan apa yang telah disampaikan dia akan selalu berupaya memuaskan orang yang sudah terpaut kecenderungan kepadanya, sehingga jangan sampai lepas menurut mereka, terus akan disuplai dengan beragam berita-berita yang terjadi. Maka fahadha sinf, golongan ini la taqdir ala ma'rifatihi wa tamyizi illa 'inda al-fitan. Hampir saja kita ini ada kalanya bahkan kita tidak mampu untuk mengetahui dan memilahkan siapa sih sema'un, kecuali ketika indal fitan, telah berkecamuk fitnah, nanti akan nampak sema'un. Mungkin ada kalanya mereka meredup Tapi ketika melihat fitnah, maka di situ nanti akan nampak siapa yang disifati sebagai orang-orang sama'un. Fa idza ta'ammalna dzalika 'arafna min wara'il fitan, maka kalau kita memperhatikan yang seperti ini, niscaya kita akan mengetahui siapa di balik layar dari fitnah yang bertebaran. Wa qawlu al-'ulama la ya'rifuna kull al-a'da' laysa madammatan lahum. Ingat, sekiranya para ulama, ada para ulama yang belum mengetahui tentang keadaan musuh, itu bukan celaan bagi mereka. Perhatikan. Jangan menyatakan, oh tidak mungkin, tidak tahu. Harus tahu. Tidak mungkin. Boleh ditambahin dengan, ini merupakan dunia yang sudah globalisasi merata. Kata mereka, tidak mungkin, tidak tahu. Subhanallah. Dipaksa semua orang harus tahu. Nah. Bahkan ada kalanya, kata Syekh, dan inilah memang sisi seorang manusia yang tidak akan bisa mencakup pengetahuannya terhadap segala sesuatu, yang sehingga ada kalanya para ulama tidak mengetahui al-ada, musuh-musuh yang ada. Dan ini bukan madhammah, bukanlah celaan bagi mereka. Qala ta'ala, maka beliau pun nukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Coba perhatikan, selama sikap kalian itu benar, menjaga keimanan kalian, menjaga istiqamah yang ada pada kalian, dan selalu memposisikan pada tempatnya. Perhatikan ayat ini, wallahu a'lamu bi'a'da'ikum. Allah itu maha tahu. Tentunya lebih tahu siapa musuh-musuh kalian. Wa kafa billah, dan cukuplah Allah waliya, sebagai wali. Wa kafa billahi nasira, dan cukup bagi Allah yang akan menolong. Karena tentunya tidak akan mungkin untuk kita mengetahui satu persatu dari para musuh-musuh agama ini. Bahkan kita tidak mengetahui ada kalanya siapa orang munafik. Bahkan ada kalanya kita mensikapi seorang sama sebagai seorang yang bersemangat, kita enggak tahu. Maka hendaknya semangat yang kita bangun kita kembalikan kepada diri kita. Sebagaimana firman Allah, "Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum." Alaikum anfusakum, hendaknya setiap kalian jaga diri kalian. Setiap kita lihat diri kita, jaga diri kita. Alaikum anfusakum la yadurrukum. Saya tidak akan mendatangkan madharat bagi kalian. Man dhalla, dari orang-orang yang sesat, dengan syarat idza tadaitum, tatkala kalian berada di atas hidayah, kata Allah. Ketika kalian berada di atas hidayah, di atas petunjuk, kalian jaga diri kalian, subhanallah, insyaallah akan selamat. Dan itu yang kita cari.